Hey tayo, hey tayo, di habis kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Hey tayo, hey tayo, di habis kecil ramah, melaju, melambat, tayo selalu senang. Jangan menanjak, jangan berbelok, dia selalu sendiri dengan teman, tak perlu rasa takut. Hey tayo, hey tayo, dia habis kecil.